buat orang yang tangguh tuh menghadapi situasi sulit. Ada yang rasanya nggak lama, tapi ada yang rasanya lama banget. Karena selalu kesulitan itu dibicarakan, dikeluhkan. Jadi orang yang masalahnya jadi panjang itu karena suka ngungkit-ngungkit kesulitan. Kau enggak sih? Gitu. Perasaan aku, entar yang diajak ngomong bebel gitu, apa sih? Emang kamu gak baca status aku? Iya. Boro-boro gitu. Rupanya banyak sekali isyarat yang dikirim pesan-pesan tapi gak ditangkap. Yang menderita siapa? Yang mengirim sinyal penderitaan itu. Jadi rupanya kita yang suka bikin awal penyakit itu kita sendiri. Di antara awal penyakit ditulis ada yang komennya juga trending topic di situ. Kalau kamu sudah tidak bahagia, kamu tahu dan kepada siapa kamu harus curhat gitu. Nah, itu awal penyakit. Ini bahasa anak muda ya. Begitu juga penderitaan hidup itu. Mulai dari dunia sampai ke akhirat. Ada orang yang merasakan kiamat itu seakan-akan 1000 tahun lama peristiwanya, tapi ada yang merasakannya sampai 50.000 tahun lamanya. Miqdarhu 50.000 sanah. Di dalam surah Al-Ma'arij itu. Nah, manusia yang takut pada kesulitan, takut pada kematian sebetulnya sudah sulit sebelum datang kesulitan. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Ini seandainya itu terjadi nih. Ya, si sulit belum datang sudah merasakannya. Padahal yang dibayang-bayangin itu ternyata pada akhirnya enggak terjadi. Udah enggak terjadi, enggak istighfar lagi. Buru-buru bilang alhamdulillah. Tapi masih lanjut aja ngungkit-ngungkit persoalan. Ada enggak tipe manusia kayak gitu? Jadi ada orang yang tukang bikin masalah dalam hidupnya dan biasanya cepat tua. Ada yang hidupnya ya sesulit apapun dihadapi alhamdulillah ala kulli hal, tapi kalau dapat nikmat dia alhamdulillah allazi bi ni'matihi timus salihat. Nah sekarang yang sedang kita bicarakan ini jauh lebih dahsyat lagi. Orang-orang yang keluar dari rumahnya yang jumlahnya ribuan ini karena takut mati. Ya belum mati, Allah bilang mati deh kalau gitu kamu. Ada orang seperti itu. Yang matinya 16 kali setiap hari. Benar begitu dia ngomong itu. Benar, mati gue. Satu. Tentu kayak gitu. Enggak dia ngelawan. Mati gue. Dua. Ini bisa berapa kali mati dia satu hari itu. Jadi ketika dia tepuk jidat, dia doktrin dirinya, mati gue, mati gue, mati gue. Udah berapa tuh? Banyak mati orang kayak gini.